نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب، di kaidah ini juga telah kita pelajari lazim al-lazim min qawli Allah wa qawli rasulih ma da ila sahih yakuna laziman fa huwa haqqun wa yakunu muradan. Ay amma al-lazim min qawli ahadin siwa qawli Allah wa rasulih fa law talab halal al-hal al-ula ma da ay yudhkar lahu fa ma da Yahya ay yudhkar lahu yang disebutkan ke dia, kemudian oh ini lazim, ini konsekuensi ucapanmu. Kemudian apa tanggapan dia keadaan yang pertama? Ada keadaan yang kedua, yang mana yang antum ingat? Asari dia menetapkan ayal tazimah bidari, berarti itu dianggap sebagai qaulnya. Nah, berarti konsekuensi qaulnya dinisbahkan ke dia. Jadi bahwa itu call-nya karena dia menetapkan itu, mengakuinya. Nah, yang kedua, ada yang kedua, Abdurrahim. Yudhkaru lahu fa wa mana? Dia menyebutkannya dan menolak konsekuensi. Menolak, bahwa dia menolak tidak mengakui itu konsekuensi ucapannya. Nah, berarti konsekuensi itu tidak boleh dinisbahkan ke dia sebagai ucapannya, bahwa dia berpendapat dengan itu karena dia menolaknya. Nah, kemudian yang ketiga yakun maskutan an, yakni tidak disodorkan ke dia. Nah, jadi bisa dinisbatkan atau tidak ke dia? Tidak bisa, karena ada kemungkinan dia menerima, ada kemungkinan menolak, ada kemungkinan jika dia tahu itu konsekuensi ucapannya batil, berarti ucapannya batil dia akan rujuk. Baik. Berdasarkan ini, semata seseorang punya qaul kemudian ada konsekuensi yang dipahami dari ucapannya, tidak bisa kita mengatakan bahwa konsekuensi ucapannya itu adalah pendapat dia. Tidak bisa sampai disodorkan ke dia, diakui atau dia qaulah. Nah, al-qaulatul khamisah. Qara. Qala فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. طيب، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نعم، الله تعالى توقيفية صفتها توقيفية، يعني bergantung pada adanya dalil, ya, tergantung pada adanya dalil, yakni tatawaqqafu 'ala dalil, bergantung pada dalil. Nah, la majala lil 'aqli fiha. Nah, la majala yakni tidak ada tempat lil akli, bagi akal, logika, fiha, pada penetapan nama-nama Allah. Penetapannya harus berdasarkan dalil, tauqifiyah. Nah, tergantung pada dalil untuk penetapannya. Tidak ada tempat ruang bagi akal, logika untuk ikut menetapkan nama-nama Allah. Bisa dipahami? Wa'ala hada فيجب الوقوف فيها على ما جاء بالكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النفس لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والبصر والفؤاد kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qawlihi qul innama harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wa li anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun bi haqqihi ta'ala فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم. وعلى هذا برسركن ini فيجب الوقوف فيها maka wajib berhenti padanya ala ma jaa bil kitab was sunnah atas apa yang datang dalam atas apa yang datang dengannya Al-Qur'an dan As-Sunnah sebatas yang datang dengannya Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkannya fala yuzadu fiha maka tidak boleh ditambah padanya wala yunqasu dan tidak boleh dikurangi darinya yakni tidak boleh ditambah pada apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an As-Sunnah dan tidak boleh dikurangi dari apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an As-Sunnah. Jadi harus berhenti di situ. Sebatas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an As-Sunnah tanpa ditambah dan dikurangi. Wadih. Li'anna al-aqla. Karena sesungguhnya akal, logika la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma'i. Tidak memungkinkan baginya. Tidak memungkinkan bagi akal. La yumkinuhu. Ya'ni la yumkinu al-akla. Tidak memungkinkan bagi akal. Idraku. Mengetahui. Mencapai. Ma yastahiquhu ta'ala. Apa yang berhak. Dimiliki oleh Allah ta'ala. Minal asma'i dari nama-nama. Wajib al-wuquf fi dhalika 'ala an-nass maka wajib berhenti pada perkara itu berdasarkan nas atas nas yang ada baik dari Al-Kitab Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah sebatas yang ditetapkan dalilnya qouli ta'ala surat Al-Isra 36 wala taqfu ma laysa laka bi'in yani wala tatba' taqfu yani tatba' wala tatba' jangan engkau mengikuti dari kata yani tatba' tabi'a tatba'u wala tatba' wala taqfu ay wala tatba' jangan engkau mengikuti ma laisa laka bi'ilmun sesuatu yang kamu tidak punya ilmu dengannya. Jika tidak punya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah atas penetapan nama itu maka jangan ikuti. Ya, ini salah satu makna dari keumuman makna. Ayat. Karena ayat ini umum, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, dengannya. Ini umum dalam segala urusan agama, akidah maupun ya, fikih. Akidah maupun fikih. Nah, di antara permasalahan akidah termasuk dalam makna gumun makna ayat ini adalah apa yang kita bahas sekarang yaitu penetapan nama-nama Allah. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya dalam penetapan nama itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalbu kullu ulaika. Semua itu kana anhu mas'ula, yaitu niat-niat yang ada dalam hati, amalan-amalan hati, semua itu ya akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Baik. Dalil yang kedua waqulih dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, innama hanya sesungguhnya harrama rabbi al-fawahisha. Harrama rabbi, Rabbku, hanya sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahisha, perbuatan-perbuatan fahish yang keji. Ya. Ma dhahara minhu ma batan, apa yang tampak darinya maupun yang tersembunyi, perbuatan keji lahir dan batin. Wal itsma, perbuatan dosa. Wal baghya, bighadil haqq, melampaui batas hak orang lain tanpa alasan yang hak, yang benar, yakni melampaui batas hak orang lain tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi, dan menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, menyekutukan Allah dengan selainnya, yang hakikat perkara itu, hakikat syirik itu adalah sesuatu yang tidak Allah turunkan sultan, yakni hujjah atasnya. Nah, malam yunazzil bihi sultana ini diistilahkan oleh ulama dengan sifatun kasifah. Sifatun kasifatun lihaqiqati asyirk. Walaysa taqyidan. Sifatun kasifatun lihaqiqati asyirk. Lianna asyirka laysa lahu hujjah. Lianna asyirka ayam kana, laisa lahu hujjah. Ini sifat kasifah, yakni sifat menyifati na'liya, menyifati hakikat kesyirikan, bahwa syirik itu, syirik apapun itu tidak ada hujjahnya. Jadi walaysa taqyidan bi anna al-muharram asy-syirk alladzi laysa lahu hujjah, bukan taqyid, pembatasan bahwa yang diharamkan adalah syirik yang tidak punya hujjah, yang berarti mafhumnya jika syirik itu ada hujjahnya boleh, bukan begitu. Nah, bisa difahami? Baik. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengucapkan atas Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dan syirik ya termasuk dalam at-taqulu 'ala Allah bila ilm, termasuk mengada-ada atas Allah sesuatu yang tidak ada ilmunya. Oleh karena itu bisa dipahami faedah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa ayat ini mengurutkan ya tingkatan-tingkatan dosa sampai kepada yang terbesar. Dosa yang terbesar adalah at-taqawul 'ala Allah bila ilmi, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jika ada yang bertanya, lah kan merupakan hal yang ma'ruf ya dalam ilmu syariat, bahwa dosa yang tertinggi adalah syirik. Nah, ini urutannya setelah syirik. Jawabannya, syirik masuk dalam wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syirik itu kan mengada-ada atas Allah, bahwa ini sekutu Allah. Padahal Allah tidak punya sekutu, kan begitu. Nah, kemudian asyahid min hadil ayah bima ta'allaq bi bahthina la, terkait dengan pembahasan kita sekarang, dalilnya adalah yaitu antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Larangan mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengatakan ini nama Allah, ini salah satu nama Allah, ini salah satu nama Allah, menetapkan itu nama Allah. Ya, atau menepis, oh ini bukan nama Allah, padahal tidak punya ilmu tentang itu. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, argumen alasan ketiga, wa li'anna tasmiyatahu ta'ala, karena penamaan Allah bimalam yusammi bihi nafsahu, dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengan itu, au inkara ma samma bihi nafsahu, atau mengingkari, menolak apa yang Allah namai dirinya dengannya, baik menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan sebagai namanya, atau mengingkari nama yang Allah tetapkan sebagai namanya, itu adalah jinayatun fi haqqihi ta'ala, itu adalah kejahatan ya pada terkait dengan hak Allah Ta'ala, terkait dengan hak Allah Ta'ala, dengan terkait dengan wewenang Allah Ta'ala, kejahatan. Nah, itu bukan wewenang kita, bukan hak kita untuk menetapkan dan mengingkari. Kita hanya sebatas menerima kabar dari Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran As-Sunnah. Kalau Allah menetapkan sebagai namanya, Allah tidak menetapkan sebagai namanya. Ya sebatas itu. Baik. Fa wajaba sulukul adabi fi dzalik. Maka wajib ya menempuh adab. Nah, beradab fi dzalik dalam perkara itu. Ya, harus sopan, beradab dalam perkara itu. Wal iqtisaru 'ala ma ja'a bihi an-nassu, dan mencukupkan atas apa yang datang dengannya nas. Jangan melampauinya dan jangan menguranginya. Baik. Ini al-qaidah al-khamisah. Baik, al-qaidah al-sadisah. Al-qaidah al-khamisah agak ringan ya. Nah, sudah dipahami. Al-qaidah al-sadisah. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. قاعدة yang keenam, أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. قاعدة dihafalkan ya. Kaidahnya. Yang keenam, أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. Nama-nama Allah Taala tidak tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ghairu mahsuratin, tidak terbatas di adadin, dengan angka jumlah muayyan tertentu. Baik. Jadi tidak terbatas jumlahnya dengan angka tertentu. Berarti nama-nama yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan ya, bukan berarti bahwa hanya itu nama-nama Allah SWT. Masih ada di sana nama-nama Allah yang kita tidak tahu. Nah, dalilnya Iqra. Biqulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithil masyhuri, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indaka al-hadith au al-hadithi. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Tayyib. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang masyhur. Nah, ini potongan hadis. Al-haditha yakni kamilul hadis, lengkapi hadisnya sendiri, atau al-hadithi yakni ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Naam, rawahu Ahmad bin Hibban wal Hakim wa sahih, diriwayatkan Ahmad bin Hibban, Al-Hakim, dan hadis sahih, yaitu potongan dari hadis Ibnu Mas'ud, potongan dari hadis Ibn Mas'ud. Dan hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, sebelumnya Ibn Qayyim. Nah, Al-Albani dalam as-sahihah. Baik. Ada ta'liknya ya antum ya? Ada ya? Hah? Nah, ada ta'liknya. Baik. Yaitu potongan dari hadis ini yang diinginkan, yang merupakan syahid dalil terkait permasalahan kita adalah na'am as'aluka aku meminta memohon kepadamu ya Allah bikulli ismin dengan seluruh nama huwa laka yang nama itu adalah milikmu samaita bihi nafsaka engkau namai dirimu dengannya au anzaltahu fi kitabika atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu au allamtahu ahadan min khalqika atau engkau ajarkan salah satu dari makhlukmu au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indaka atau engkau rahasiakan istatharta bihi engkau rahasiakan nama itu fi ilmil ghaibi pada ilmu ghaib indak yang kau miliki. Nah, isinya letak pendalilannya au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, artinya ada di sana di antara nama Allah yang Allah masih rahasiakan pada ilmu ghaib dan dimilikinya. Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Iqra'u wa ma sta'athara Allah ta'ala bihi fi 'ilmi al-ghaibi la yumkinu li ahadin hasruhu wala ihatatu bihi. Wa ma sta'athara Allah ta'ala bihi fi 'ilmi al-ghaib, apa yang Allah rahasiakan pada ilmu ghaib yang dimilikinya, la yumkinu ahadan, tidak mungkinkan siapapun selainnya, hasruhu, untuk membatasi angkanya, hasruhu, membatasi angkanya di adadin mu'ayyad, dengan angka tertentu sekian. Wala li'ihatatu bihi, dan tidak seorang pun, tidak mungkinkan bagi seorang pun untuk meliputi keseluruhannya. Itu rahasia pada ilmu ghaib. Nah, masih ingat tak potongan hadis ini? Ini doa, potongan doa apabila seseorang apa? Sedih ya. Nah, apa kelanjutannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi dan seterusnya. Nah, ini dalilnya. Tinggal bagaimana dengan hadis yang juga masyhur bahwa Allah memiliki 99 nama. Sehingga banyak orang yang menyangka, yang tidak punya ilmu, tidak memahami dengan baik kaidah al-asma wa sifat, menyangka bahwa berarti nama-nama Allah, menyangka bahwa nama-nama Allah hanya 99 saja, tidak ada yang lainnya. Itu keliru. Nah, kami salah. Baik, ikra. Fa'amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannata fala yadullu ala hasr al-asma'i bihadha al-adad walau kana al-muradu al-hasr la kanat al-ibaratu inna asma Allahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannata aw nahwu dhalika. Idan fa ma'na al-hadithi anna hadha al-adada min sya'nihi anna man ahsahu dakhala al-jannata wa 'ala hadha fa yakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannata جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول عندي 100 dirham. A'addatuha. A'addatuha lisadaqati. Fa innahu la yamna'u an yakuna 'indaka darahim ukhra. Lam ta'uddaha lisadaqati. Wa lam yasiha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi, sesungguhnya hanya milik Allah, 99 asman, 99 nama. Ya, dari segi makna saja sudah nampak, karena ini lillah jar majrur khabar muqaddam. Ya. Ism inna adalah 99 asman. Khabar inna lillah. Tamam? Artinya apa? Taqdimul khabar ala al-mubtada yufidu mana aw al-ism inna yufidu mana al-hasr yani hasr anna hadhihi al-asma lillah wa laysa li ghairillah, hasabnya di situ. Nah, okay. Makanya kita artikan sesungguhnya hanya milik Allah 99 nama. Artinya selain Allah tidak memiliki nama-nama itu. Ya, dengan hakikat yang sama. Nah. Jadi bukan maknanya sesungguhnya nama Allah hanya. Ya kan? Bukan begitu. Bukan sesungguhnya nama Allah hanya 99, tetapi sesungguhnya hanya milik Allah 99 nama itu, selain Allah tidak memilikinya, gitu maksudnya. Mi'atan illa wahidan, diperjelas lagi, yaitu 100 ya, kurang 1 ya, 99. Man ahsoha. Nah, 100 kecuali 1, ini kurang 1 berarti 99. Man ahsoha, barang siapa ya menguasainya, menghafalkannya, menghafalkan lafadznya. Ini ahsoha di sini maknanya apa? Hafidhoha lafadzan, bisa dicatat. Kalau antum belum punya takliknya, nanti tidak disyarahnya. Nah, yaitu ihsoha. Nah, maknanya adalah man ahsoha ay hafidhoha lafadzan. Dia menghafalkan lafadz-lafadz nama itu. Wa fahimaha makna, dan dia memahami makna-maknanya. Wa tamamuhu, dan kesempurnaannya, ayyata'abbada lillahi ta'ala bimuktadoha, dia beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tuntutan nama-nama itu. Ya, ini untuk nama-nama yang mengandung, menunjukkan sifat-sifat yang apa? Yang ada muktadohnya. Masih ingat kaidah? An asma Allah Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin, falahu salah satu apa? Coba lihat, falahu tadammanat salasata umur. Nah, tadammanat salasata umur. Nah, isbatu dhalika al-ism lillahi azza wa jal, isbat as-sifa allati tadammanha, wa isbat hukmiha wa muqtadaha. Jadi bahasa muqtadah asma itu untuk nama yang mengandung wasfun muta'addin, seperti as-sami' al-basir al-ghafur rahman. Misalnya sama kita terlewati. Baik. Jadi misalkan seseorang menghafalkan dan mengetahui antara nama Allah adalah as-sami' al-basir. Nah, kemudian dia faham maknanya, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan tuntutan hukum dari nama itu. Tuntutan dari asani, Allah mendengar. Maka hati-hati jika mau berbicara yang sampai mengandung dosa. Al-Basir, ya, Allah Maha melihat. Maka hati-hati ketika mau berbuat, karena Allah melihat, jangan sampai perbuatan itu dosa. Dan seterusnya. Nah, kemudian dia selalu memohon ampunan kepada Allah dan tidak putus asa dari ampunan Allah atas kesalahannya, karena dia mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghafar, yang Maha Pengampun, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan tuntutannya bahwa Allah Maha Pengampun, dia berharap ampunannya, dan semisal dengan itu. Ya, bisa difahami? Itulah makna man ahsaha dakhala al-jannah, dia akan masuk dalam jannah jaminan. Hadits ini muttafaqun alaih dari hadits Abu Hurairah. Muttafaqun alaih dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka hadits ini kata Syekh, "Fala yadullu ala hasril asma'i." Maka ini tidak menunjukkan pembatasan nama-nama bihadal adadi dengan angka ini. Jadi maknanya bukan sesungguhnya nama Allah hanya 99, sudah kita maknai tadi sesuai dengan tuntutan kaidah bahasa Arab, ya. Hasarnya adalah hasar apa? Hasar bahwa pembatasan bahwa 99 nama itu hanya dimiliki oleh Allah, tidak oleh selain Allah. Takdirin khabar. Bukan pembatasan bahwa hanya itu angka jumlah nama-nama Allah. Walau kanal muradu al-hasra, sandain yang dimaksud dengan hadis ini pembatasan jumlah nama-nama Allah hanya itu, lakanatil ibaratu, adalah sesungguhnya ungkapan hadisnya, inna asma'allahi 99, sesungguhnya nama-nama Allah hanya 99 isman. 99 isman. Man ahsaha ila akhiri au nahwa dhalik, atau ungkapan yang semisal dengan itu. Itu kalau hasab pembatasan angka jumlah seperti itu. Sementara ini kan tidak seperti itu. Ungkapan. Jelas? Idan, jika demikian, fa makna al-hadith, maka makna hadith ini anna hadzal adada, bahwa sesungguhnya angka ini, jumlah ini, min sya'nihi, ya, di antara perkaranya, anna man ahsahu dakhala al-jannah, barang siapa menguasainya, menghafalkan lafaznya, memahami maknanya, kemudian sempurnanya dengan beribadah kepada Allah sesuai tuntutan hukum dan tuntutan hukum dari nama itu, ya, dia akan masuk jannah. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fayakunu qawluhu, maka menjadilah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa menguasainya dia akan masuk jannah. Jumlatan mukammilatan, ini adalah kalimat penyempurna. Lima qoblaha, untuk kalimat sebelumnya. Walaisat mustaqillatan, dan bukan kalimat tersendiri. Bukan kalimat baru tersendiri terpisah, bukan. Ya, tetapi mukammila kalimat penyempurna. Jadi masih bagian dari inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha ini masih kelanjutan dari itu, penyempurnanya. Bukan kalimat baru yang terpisah. Bisa difahami? Oleh sahabat. Wa nadhiru hadha an taqul, ya. Semisal dengan ini, ucapanmu mengatakan, indi mi'atu dirhamin, aku memiliki 100 dirham. A'dadtuha, aku telah menyiapkannya, li sadaqa, untuk bersedekah. Fa innahu la yamna'u, maka sesungguhnya ucapanmu itu tidak menghalangi, ayakuna indaka, bahwasanya engkau memiliki, darahim ukhra, dirham-dirham lain selain itu. Lam ta'uddaha li sadaqah, dirham-dirham lain selain itu yang engkau tidak siapkan untuk sedekah. Karena engkau mengatakan bahwa saya punya 100 dirham yang telah saya siapkan untuk sedekah. Apakah berarti Anda tidak punya dirham lain? Hanya 100 itu? Jawabannya tidak berarti begitu. Dari sekian dirham-dirham Anda, mungkin dirham Anda 1000 atau berapa, tetapi hanya 100 yang disiapkan untuk sedekah, berarti masih ada yang lain. Begitulah maksud hadis ini, bahwa di antara nama-nama Allah yang tidak terhitung jumlahnya itu, ya, hanya 99 yang Allah siapkan dari al-asmaul husna yang tidak terbatas jumlahnya itu, hanya 99 nama yang Allah siapkan memiliki hukum man ahsaha dakhala al-jannah. Dan siapa menguasai 99 nama itu, dengan maknanya menguasai di sini apa yang telah kita pelajari, dia akan masuk jannah. Bukan berarti tidak ada nama yang lain, tapi hanya 99 yang memilih hukum ini, man ahsaha dakhala al-jannah. Dengan demikian berarti penting untuk bisa sampai kepada ilmu tentang 99 itu. Agar seseorang yang ingin masuk dalam makna man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menguasainya, menghafalkan, memahami maknanya, kemudian beramal dengan tuntutan hukumnya, dia akan masuk jannah. Berarti butuh ditelusuri apa 99 nama itu. Apakah ada hadis yang menetapkannya atau ini kembali kepada ijtihad? Itu akan kita baca pada keterangan berikutnya. Bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Astaghfirullah. Ya Rabbana jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.